بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita langsung saja masuk pada bab yang kedua dari kitab Jazaa'us Sa'id bin Shahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala wa ghafara lah fi sahihihi kitab Jazaa'us Sa'id bab idza shadal halal bab apabila orang yang halal yakni yang bukan muhrim bukan orang yang berihram shada dia berburu hewan buruan. Fa'ahda lil muhrimi as-sayda. Lalu dia menghadiahkan kepada orang yang berihram buruan tadi, hewan buruan tadi. Akalahu. Maka diperbolehkan bagi orang yang ihram tadi memakan buruan tadi. Taib. Di seperti yang dijelaskan pada bab yang awal, seseorang yang sedang berihram haji atau berihram umrah tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh hewan buruan. La taqtulu sayda wa antum hurum. Wallah insyaallah ya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang bukan muhrim, bukan orang yang berihram, namanya halal. Dia yang berburu. Dapat hewan buruan, lalu dihadiahkan kepada orang yang sedang berihram. Apakah boleh dimakan? Al-Bukhari dengan tegas mengatakan, akalahu. Diperbolehkan untuk memakannya. Barakallahu fikum. Diperbolehkan kenapa? Yang pertama, nas hadis yang akan dibahas nanti insyaallah ta'ala. Yang kedua, dikarenakan mereka bukan orang yang berburu. Bukan pelaku pemburuan hewan. Bukan pula mereka yang membunuh hewan buruan tadi. Orang lain, dia hanya dikasih hadiah saja. Silakan dimakan. Ketentuannya ikhwan fillah azakumullah. Orang yang muhrim tadi yang berihram bukan orang yang menyuruh. Bukan dia yang menyuruh orang halal untuk berburu. Atau yang kedua, dia juga tidak membantunya berburu. Tidak ta'awun. Tidak ikut membantu dia berburu. Sehingga murni ini tindakan orang yang halal yang berburu. Dan murni hadiah dari orang yang halal tadi. Silakan dimakan. Qala rahimahullahu ta'ala wa lam yara Ibnu Abbas wa Anas bidzabhi ba'sa. Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridhai keduanya, berpandangan tidak mengapa dengan az-zabh, menyembelih. Yakni ma yadhbahuhul muhrim. Apa yang disembelih oleh orang yang ihram. Kata muallif, wa huwa fi ghairi shayd, Tetapi sembelihan itu selain hewan buruan. Seperti nahwal ibili, unta, wal ghanami, kambing, wal baqari, sapi, wad dajaj, ayam, wal khail, kuda. Untuk kuda, bagi yang menghalalkannya, dan yang rajin adalah halal. Ini pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain. Pembahasan tentang dzabhul dzabihatul muhrim. Sembelihan orang yang sedang ihram. Bukan buruan. Bukan buruan. Tetapi apa ya, Pak? Sembelihan. Gambarannya, ada seseorang yang sedang ihram, lagi ihram. Ya, dia beli unta, dia beli sapi, dia beli kambing, dia beli ayam untuk makan-makan atau apa, dia nyembelih. Dia selaku muhrim yang menyembelih hewan tadi. Apakah halal dimakan? Dia sedang ihram. Dipahami ini? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan asar Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Dan zahirnya beliau merajihkan ini. Apa itu? La ba'sa bihi. Boleh. Sang muhrim, orang ihram, boleh menyembelih hewan tadi. Dan anda boleh memakannya. Faham itu? Terkait dengan asar Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, disebutkan dalam Abdul Razak As-San'ani dalam bukunya Al-Musannaf. Dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Anna Ibnu Abbasin amarahu ayyadbaha jazura, wahu muhrim. Ibnu Abbas memerintahkan Ikrimah untuk menyembelih jazur, unta, sedangkan dia sedang muhrim. Menunjukkan apa ya? Bolehnya orang yang muhrim menyembelih hewan. Adapun athar Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dari jalur As-Sabbah Al-Bajali. Dia mengatakan, sa'altu Anas ibn Malikin anil muhrim yadhbah. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang orang yang muhrim sedang ihram menyembelih hewan. Qala na'am. Kata Anas, boleh. Dipahami ya? Ini pendapat pertama. Bedakan antara berburu hewan, dia berburu, membunuh hewan, dengan orang yang menyembelih saja. Dia enggak berburu. Makamnya bukan makam berburu hewan, tapi menyembelih hewan saja. Berburu hewan, enggak boleh bagi muhrim. Membunuh hewan buruan, enggak boleh. Tapi dzabhuhu, dia menyembelih hewan yang halal dimakan, boleh. Selama makamnya bukan makam berburu. Ini pendapat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Al-Imam Al-Bukhari zahirnya merojekan yang ini. Tapi mengkhususkan dengan unta, kambing, sapi, dan ayam. Lalu unta. Lalu kuda kok unta. Lalu kuda. Barakallahu fikum. Pendapat yang lain. Pendapat yang kedua menyatakan, ma yadhbahul muhrim minas saydi hukmuhu hukmul maitah. Ma yadhbahul muhrim minas saydi hukmuhu hukmul maitah. Apa yang disembelih oleh orang yang ihram berupa hewan-hewan buruan, hukumnya hukum bangkai. Hukum bangkai. Hewan-hewan yang memang hewan ini diburu, masuk dalam kategori hewan yang diburu, semata-mata dia menyembelih, ini namanya bangkai. Kenapa dikatakan bangkai? Dikarenakan termasuk keumuman larangan ayat. La taqtulu shayda wa antum hurum. Kamu jangan membunuh hewan buruan, kamu lagi ihram. Umum, apakah makomnya sedang berburu, orang yang mencari hewan diburu? Atau enggak? Tapi hewan ini adalah hewan yang termasuk kategori hewan buruan. Sama saja. Kamu cari kayak orang yang sedang berburu hewan, atau enggak kamu cari, ada hewannya kamu sembelih. Yang dibahas bukan masalah teknisnya, tapi hewannya. Hewannya, as-sayyid. Karena dilarang, maka ketika ada muhrim, orang ihram yang menyembelihnya, maka dinyatakan maitah. Hewan ini hewan bangkai. Artinya apa? Kalau bangkai, tidak boleh dimakan oleh yang muhrim dan oleh orang lain. Dikarenakan maitah. Ini pendapat dirajihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dalam bukunya Fathul Bari. Belum menegaskan fa inna sahiha anna hukma ma dzabahahu al-muhrim min as-saydi hukmul maitah. Pendapat yang sahih apa bahwasanya hukum hewan yang disembelih oleh orang yang ihram berupa hewan-hewan buruan itu hukumnya hukum bangkai. Kalau bangkai tidak boleh dimakan oleh orang yang ihram yang menyembelih dan tidak boleh dimakan oleh orang lain. Dia bangkai. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ialah sahihun ma'al hurmah. Sahihun ma'al hurmah. Maknanya tindakan dia menyembelih hewan-hewan buruan. Itu tidak boleh. Hukumnya haram. Tapi sembelihan dia sahih. Sah. Sah. Maksudnya supaya orang lain boleh memakannya. Sang pelaku tidak boleh. Tindakan dia haram. Tapi sembelihan dia sah. Dia jangan makan. Orang lain boleh makan. Selama hewan tadi, hewannya halal dimakan. Ini pendapatnya Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada gambaran ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini sekarang pembahasan tentang makna bahasa. Yuqal dikatakan adlu zalik. Dengan manfathah ain. Adlu. Dikatakan adlu zalik. Maknanya mislu. Adlu zalik ay mislu zalik. Semisal itu. Fa'idha kusirat. Ketika dibaca kasrah. Idlu. Fahuwa zinatu zalik. Kalau idlu. Dengan mengkasrah ain. Idlu. Maknanya adalah. Setimbangan dengan itu. Kalau adlu semisal. Kalau idlu yang setimbangan dengan dia. Ini secara bahasa. Barakallahu fikum. Dan yang disebutkan oleh beliau adalah pendapatnya Abu Ubaidah. Dalam bukunya Al-Majaz dan juga yang lainnya. Ada pula yang membedakan dengan pembedaan yang lain. At-Tabari rahimahullah. Berpendapat al-adlu bi fathil ain al-adlu maknanya qadru syai'i min ghairi jinsih. Qadru syai'i min ghairi jinsih. Ukuran seukuran sesuatu tapi beda jenis. Seukuran sesuatu lain jenis. Yang ini misalkan rusa, yang ini kambing. Ya, seukuran tapi lain jenis gitu ya. Wal idlu bil kasr, adapun al idlu dengan mengkasr ain, qadruhu min jinsi. Seukuran dan sejenis. Dari jenis yang sama dan ukuran yang sama. Barakallahu fikum. Al-muhim hadha au hadha au hadha. Maksudnya, ini penjelasan tentang ayat di atas yang kita bahas. Au adlu dhalik. Pada kata-kata, faman waman qatalahu minkum muta'amidan, fajaza'ul mithlu ma qatalan na'am, yahkum bihi dhawa adlin minkum hadya balik al-ka'bah, au kafaratun ta'amu masakin, au adlu dhalik. Kata-kata itu. Au adlu dhalika siyama. Dibaca adlu ataukah idlu. Yang masyhur dibaca adlu dhalik. Belum mengatakan kalau adlu ay mislu dhalik. Ya. Adlu misl. Kalau Tabari mengatakan adlu dhalik ay qadruhu min ghairi jinsih. Seukuran tapi tidak sejenis. Ada huwa. Itu yang dibangun sama beliau. Qala rahimahullahu ta'ala qiyaman qiwama. Kata-kata qiyaman di mana asal adalah qiwama. Maksudnya pada kata ayat ini, aw adlu dzalika siyaman. Siyaman itu aslinya siwaman. Siwaman. Kayak qiyaman qiwama gitu ya maksudnya. Dipahami? Ya'dilun yaj'alun adla. Ya'dilun maknanya yaj'alun adla, mereka menjadikannya adil. Ini semua adalah tafaqquh untuk menambah keilmuan terkait dengan masalah bahasa. Barakallahu fikum. Intinya adalah bab kita. Babnya adalah kalau ada orang yang halal bukan muhrim memburu-buruan dia pribadi, lalu buruannya dihadiahkan kepada orang yang muhrim, yang ihram. Maka sang muhrim boleh memakannya. Apa persyaratannya? Dia bukan yang menyuruh, yang memerintahkan. Dan dia bukan orang yang membantu. Halal tadi. Kita baca riwayatnya supaya lebih jelas pembahasannya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'adz ibnu Fadalah qala haddathana Hisham bin Abi Abdullah Dastawai an Yahya wa Yahya ibnu Abi Katsir. Ini mahfudat Hisham an Yahya, itu Hisham bin Abi Abdullah Dastawai, Hisham bin Sambar Dastawai. Yahya adalah Yahya ibnu Abi Katsir. Faham ya? Faham dong? Itu mahfudat. Barakallahu fikum. Hisham an Urwah. Hisham bin Urwah an Abihi. Gitu ya? Barakallahu fikum. An Abdullah bin Abi Qatadah taqala. Dari Abdullah bin Abi Qatadah berkata, intalaqa Abi Amal Hudaybiyah. Siapa ayahnya Abdullah? Abu Qatadah Al-Ansari. Sahabiyun Jalil. Semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, ayahku berangkat pada Amal Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah. Fa'ahrama ashabuhu walam yuhrim. Teman-teman ayahku, ini para sahabat yang lainnya, berihram. Beliau tidak berihram. Artinya halal. Wa hadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi informasi, diberi hadis, anna aduwan yaghzuhu, bahwa ada musuh yang menyerang beliau, yang memerangi beliau. Fantalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat. Qala fa bainama ana ma'a ashabihi, ketika aku bersama dengan sahabat-sahabatnya Rasul. Ini sekarang ucapan siapa ini? Abu Qatadah. Ketika aku, kata Abu Qatadah, bersama dengan sahabat-sahabat Rasul, yadhaku ba'dhum ila ba'd, sebagai mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Mereka saling tertawa gitu. Tertawa gitu. Ini kan kayak semacam kode. Apa kok ketawa-ketawa ini kan? Kata Abu Qatadah, fanadhurtu, maka saya mencermati. Kenapa kok ketawa-ketawa ini? Fa idza ana bi himari wahsin. Tiba-tiba saya mendapati keledai liar. Ini pada ketawa-ketawa ini apa? Oh, rupanya ada keledai liar. Fa hamaltu alaihi, maka saya langsung menyerang dia. Hamala ala itu menyerang dengan senjatanya. Langsung saya kejar, saya serang dia. Fa tu'antu, saya tikam dia dengan tombakku. Fa asbattu, saya pun bikin dia terkapar. Artinya kena itu, diburu sama Abu Qatadah, kena terkapar tahimarnya. Wasta'antu bihim. Ini penting kata-kata ini. Dan saya ketika itu meminta tolong kepada mereka. Kepada para sahabat yang ihram. Fa'abu ayyu'inuni. Mereka menolak, tidak mau menolong saya. Satu. Yang muhrim tidak menolong yang halal tadi berburu. Tolong. Tidak. Gitu. Tidak memerintahkan Abu Qatadah berburu. Dimintai itu lo gak mau. Tidak memerintahkan dan tidak menolong dia berburu. Sudah itu ente. Ente yang berburu, sudah ente. Qala fa'akalna, maka kami semuanya makan keledai liar tadi. Dimakan sama siapa ini? Ya semuanya. Yang berburu, halal, dan para sahabat yang muhrim. Kami makan. Kata-kata ini, kami memakannya. Artinya apa? Boleh. Paham-paham ya? Yang berburu siapa? Abu Qatadah. Halal, bukan orang yang muhrim. Apakah disuruh oleh para sahabat yang muhrim? Tidak. Apakah sahabat yang muhrim menolong dia? Tidak. Murni Abu Qatadah. Begitu selesai, kemudian dihadiahkan kepada yang muhrim, dimakan sama mereka. Fa'akalna min lahmi. Kita pun memakan dari daging keledai liar tadi. Qala wa khashina an nuqtata'a. Lalu kami khawatir terputus dari Rasul. Terpisah dari beliau. Kan Rasul duluan berangkat tuh. Mulai berangkat. Ini masih ketawa-ketawa. Gitu. Paham apa kota ada. Berburu, keledai, liar kan gitu. Selesai, kan masih makan-makan. Rasul duluan sudah. Kita khawatir terpisah dengan rombongan beliau. Itu maknanya. Wa khashina an nuqtata'a. Kami khawatir terpisah, terputus dari rombongannya beliau. Qala fatalabtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun, kata Abu Qatadah, mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih Abu Qatadah yang cerita, ya kan. Fatalabtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arfa'u farasi sya'wa. Aku mengangkat kudaku kadang-kadang. Sya'wan aitharotan. Wa asiru sya'wan. Kadang saya jalan biasa, kadang-kadang. Ini kadang-kadang dikebut, kadang-kadang jalan biasa. Namanya sya'wan aitharatan. Falaqitu rajul min Bani Rifar. Maka saya berjumpa dengan seorang laki-laki dari Bani Rifar fi jawfil lail, di tengah malam. Ketemu laki dari Bani Rifar. Qultu, saya bertanya, aina taratan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana engkau tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kala dia menjawab, tarak tuhu biti'hin. Biti'hin. Dibaca ti'hin atau ta'hin. Saya tinggalkan beliau di sebuah tempat namanya ti'hin atau ta'hin. Nama tempatnya, ikhwan. Qal wahuwa qailus suqya. Sebuah tempat yang namanya qailus suqya. Ini nama tempatnya, ikhwan. Barakallahu fikum, namanya qailus suqya. Disebutkan dalam syarahnya, qaryatun jami'atun baina Makkah wal Madinah, sebuah desa yang mengumpul, yang jami'ah, yang cukup besar antara Makkah dan Madinah. namanya qailu suqya atau ta'hin. Fakultu, maka saya katakan, kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Maka ketemu Rasul itu, ya kan ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Inna ahlaka yakra'una alika salam wa rahmatullah. Sehingga keluargamu menyampaikan, membacakan salam kepada engkau, wahai Nabi, dan rahmat Allah kepada engkau. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Innahum qad khashu ayyuqta'u dunak. Sesungguhnya mereka khawatir terputus tertinggal dari engkau. Fantadhirhum, maka tunggu mereka ya Rasulullah. Dan kata-kata ahlaka di sini namanya adalah para sahabat yang ada. Al-ahl ay al-ashab. Ini para sahabatmu. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz inna ashabaka. Sesungguhnya sahabat-sahabatmu. Sehingga kata ahlun dimanakan aluka, ay ashabuka, atba'uka. Sesungguhnya sahabat-sahabat engkau ya Rasul menyampaikan salam kepada engkau. Dan mereka khawatir terputus dari rombongan engkau ya Rasulullah. Tunggu mereka. Kultu, saya tanya lagi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Asadu himar washin. Aku tadi dapat keledai liar berburu. Wa indi minhu fadilah. Dan saya punya sisa dagingnya ya Rasulullah. Faqala qaum, maka Rasul mengatakan kepada kaum yang hadir, kulu, silakan dimakan. Ini kata-kata kulu. Qala wa hum muhrimun, dan mereka adalah orang yang sedang berihram. Apa kata-katanya? Kulu, silakan dimakan. Kalau tadi fa'akalna lahmah, tindakan para sahabat yang bersama dengan Abu Qatadah. Sekarang ini langsung sabda Rasul yang membolehkan. Kulu, silakan dimakan. Indah. Selesai riwayat ini. Dari hadis ini barakallahu fikum, sangat jelas sekali menunjukkan babnya al-muallif rahimahullah. Ya. Orang yang sedang berihram boleh memakan daging hewan buruan hadiah dari orang yang halal yang enggak ihram. Boleh. Dipaham ya? Dan itu tidak termasuk larangan ayat wala taqtulus la taqtulus wa antum hurum. Dikarenakan yang muhrim tidak berburu. Yang berburu yang halal, dia hanya menerima hadiah dari yang halal. Ya juz. Diperbolehkan dengan dua sisi. Yang pertama tindakan sahabat di masa Rasul. Yang lebih tegas lagi sabda Rasul, kulu, silakan makan. Ada ya juz. Kata-kata yang saya tekankan tadi, wasta'antu bihim fa'abau ayyu'inuni, katanya Abu Qatadah, aku meminta tolong, meminta bantuan kepada mereka, dan mereka enggan menolong aku. Ini juga ada faedah penting. Itu ketentuannya. Orang yang muhrim tidak boleh membantu yang halal berburu. Yang dipahami dari sini, ikhwan, kalau orang yang muhrim menolongnya, ada ta'awun, tidak boleh. Tidak boleh makan dia. Termasuk ta'awun dalam berburu. Raya juz. Apalagi min babi aula yang memerintahkan. Yang memerintahkan. Itu ada buruan. Ayo buru, buru. Ayo diburu, ayo diburu. Untuk kita, untuk kita. Lebih tidak boleh lagi. Termasuk larangan la taqtulus sayyid. Meskipun bukan pelaku langsung. Tapi sebagai al-amir. Orang yang memerintahkan yang berburu tadi. Hingga dengan dua ketentuan. Bukan tiga sekaligus. Bukan orang yang berburu, bukan pelaku pemburu. Yang kedua tidak memerintahkan orang untuk berburu. Yang ketiga tidak menolong orang yang berburu. Dikasih hadiah murni dari yang halal. Maka boleh kamu makan. Paham itu? Difahami barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan yang cukup panjang ini. Barakallahu fikum. Dan bab-bab yang setelahnya. Ini akan mengupas hadis ini. diambil sisi yang lain oleh beliau dari lafad-lafadnya. Akan dikaji insyaallah pada pembahasan bab berikutnya. Tetap dengan kisah yang sama, tapi dari isyarat yang berbeda dan lafad yang berbeda. Barakallahu fikum. Selebihnya kita kaji insyaallah pada pembahasan bab yang berikutnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab.